Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan semua pada sehat. Amin. Ya, utang-utang turun deh. Hah? Lunas ya enggak? Bujang-bujang, perawan-perawan nikah. Ya. Insyaallah mudah-mudahan Indonesia bisa maju. Amin. Tapi dalam keadaan beriman ya dan beramal saleh. Pemirsa dan semua yang ada di Islamic International Islamic Fair, ikutin saya. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Punya Allah, Pak. Barat timur punya Allah. Bukan punya orang lain tuh. Punya Allah. Jadi punya kita. Karena kita ini Abdullah. Hambanya Allah. Ya. Tentu saja kemudian kita harus berusaha untuk mengambil apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bahwa ini punya aku dan ini untuk kalian semua. Dari mulai Taurat dulu Allah bilang. Bahwa saja bumi ini yarithuha ibadiyas salihun. Diwariskan kepada mereka-mereka yang saleh. Pemirsa yang dirahmati Allah. Tidak bisa dipungkiri bahwa PR terbaik buat agama Islam adalah pemeluknya sendiri. Tidak bisa diingkari bahwa PR terbaik, sales terbaik, marketer terbaik. Ya, bagi agamanya itu adalah pemeluknya sendiri. Makanya kemudian saya suka cerewet tuh ngasih tahu masjid-masjid dimanapun berada. Ayo dong sendal lu rapiin. Orang di dalam gak ngeliat. Ya. Orang yang apa di luar gak ngeliat apa yang terjadi di dalam. Tapi sendal kelihatan sama yang di luar. Mulai dari sendal. Contoh, ini saya contohin. Kamera di follow ya. Kamera di follow. Ini saya mau turun ke bawah nih. Saya mau turun. Ini contoh nih, contoh. Ini umpama kata masjid. Ya, masjid. Biasanya nih kita, kenapa Islam kita dianggap payah, enggak kotor, dekil, ya enggak? Karena naruh sendalnya begini nih. Tuh, coba begini tuh. Sendalnya kayak begini. Bagaimana cerita kita mau bicara internasional. Dari yang mulai lokal aja kita berantakan sendal. Coba dong misalkan kayak masuknya begini modelnya. Kita rapiin. Bantuin aneh, beberapa, beberapa, ayo, beberapa. Ayo. Coba ya, cara masuknya begini. Ya bismillahirrahmanirrahim begini masuk set ya langsung puter ini jang coba rapi nah kan begini kan dakwah nih kan kita enggak usah bicara yang tinggi-tinggi dulu bicara begini sendal rapi ya. Udah enggak usah dibawa lagi deh itu loh jadi kita mempiarkan yang salah mulut kita kotor ya kerjaan kita suka cimaki orang ya, ada kejelekan orang kita aibnya kita bongkar-bongkar. Sementara orang ngelihat itu kita. Ini tantangan buat kita ini. Bagaimana kemudian kita memposting yang baik-baik. Nah, akan halnya urusan yang internasional, PR besar juga buat Indonesia adalah kuasai bahasa-bahasa asing. Kita kurang nih, telling Islam to the world. Ya, udah bener belum bahasa Inggrisnya ini? Udah ya? Hah? Telling Islam, tell your Islam to the world. Kasih tahu Islam lu kepada dunia, gak terjadi. Gak happening. Kenapa? Karena bahasa kita. Pakai bahasa-bahasa apa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Kebagusan-kebagusannya, kebaikan-kebaikannya. The beauty of Islam of Indonesia. Itu. Syiar tuh dari situ. Terus bagaimana kemudian kita memenuhi. Ya, memenuhi semua negara di seluruh dunia. Coba. Ibu jalannya jangan ke pasar doang. Ibu jalannya sono. Sekali jalan, beng Yunani. Gitu. Sekali jalan, deng Itali. Duit dari mana, Ustaz? Udahlah, kalau kita bicara duit gak ada habisnya, betul gak? Kita bicara Allah. Kita minta sama Allah. Tiap malam suka baca Al-Mulk, betul gak? Tiap malam suka baca Al-Mulk. Sedangkan di dalam Al-Mulk ada ayat. Ya, bahwa Allah ini menjadikan dunia zalula, tempat yang bisa disinggahi, tempat yang bisa dikunjungi. Ayo berangkat dong, berangkat perkenalkan kebudayaan kita Indonesia ini, perkenalkan kemudian Islam Anda kepada dunia. dzalula famsyu fi manakibiha, pergi penuhi semua itu. Kemarin ketika kemudian Ananda Wirda misalkan ketika lagi sekolah ya, akhirnya kemudian ada anak yang pengen belajar Ar-Rahman. Ada anak yang kemudian itu suara apa? Suara ngaji apa? Kan indah gitu. Bagaimana nih sekarang yang kita pikirin adalah menjadi individu-individu Islam, Muslim, Muslimah yang bagus. Coba angkat tangannya, angkat tangan. Tangan kanan, semua angkat. Pemirsa tangan kanan angkat. Cium, keteknya cium. Beneran gue ngomong. Cium, bau gak lo? Kalau lo bau, gimana lo mau cerita Islam? Iya kan? Coba saling berhadap-hadapan. Ayo semua berhadap-hadapan. Ayo, udah ikutin saya. Hah, gitu. Gimana lu mau bikin wangi Islam? Mulut lu bau. Iya kan? Pakaian lu bersih apa enggak? Ini penting. Lu pakai minyak wangi, lu sisir rambut lu. Hah? Betul enggak? Jilbab ganti sehari sekali. Jangan 7 hari sekali, Bu. Langsung ibu nyium jilbabnya. Jilbab saya, Pak. Oke, bos. Mulai dari hal-hal yang kecil. Pelataran kita adalah pelataran rumah yang di dalamnya adalah orang Islam. Enggak boleh ada sampah. Dari situ dulu. Di gang kita, ya, di gang ini adalah mayoritas Islam. Gak boleh di gang kita ini ada sampah. Mulai dari situ dulu. Masjid-masjid semua begitu masuk masjid, cet-cet-cet. Sendal rapi, sah. Kalau perlu parkir motor langsung begitu juga, sah. Woi, iya kan? Iya, Bu, saya kalau parkir motor gitu, Bu. Jadi memudahkan maling kalau mau ngambil. Tinggal bawa aja. Iya, kita ini kan berantakan. Akuilah. Bukan akui sesuatu yang kemudian membuat kita akhirnya memblame, ya, menyalahkan diri kita. Tidak, tapi untuk mengencourage diri kita, oke. Okay. Now I will tell you the beauty of Islam. Waduh, asik gak? Kalau minggu yang lalu kita kerjaannya maki-maki orang, nyaci-maki orang. Hari ini dan minggu ke depan kita jajal, puji orang terus. Ya Allah Bu Aji, utangnya banyak ya, Masya Allah. Itu mah tetap ya. Bu Aji cakep amat, itu lipstiknya Masya Allah. Yang mahal apa yang murah gitu. Iya kan? Kita puji orang. Puji. Sehingga orang, oh orang Islam gitu ya. Kerjaan yang muji orang. Kerjaan yang endorse orang. Kerjaan yang ngangkat orang. Betul tidak? Subhanallah. Mulai sekarang kalau you jadi Islam, you jadi Muslim, you jadi Muslimah. Gak ada cerita utang. We are not the utangers. Kita bukan umat yang tukang utang gitu. Kita umat sedekahers. Ya, tukang sedekah. Oh gitu ya. Masa gue semangat nih saya. Ya, artinya dimulai dari kita, Mas Agung. Ya, siap, semangat. Ya, kan? Baik, kita lanjutin nanti ya. Kita simpan dulu biar penasaran. Artinya, pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Yusuf Mansur tadi, guru kita menegaskan kepada kita bahwa Allah telah menegaskan bahwa dinullah Islam itu telah sempurna. Lantas, selama ini kita melihat kok masih banyak yang, ya sepertinya orang tawadu juga menafsirkan bajunya itu harus belel-belel, sarungnya bolong-bolong. Ternyata salah. Islam is beautiful. The beauty of Islam. PR adalah diri kita sendiri. Bukankah sudah jelas bahwa segala aspek kehidupan, setiap lini kehidupan, semua telah diatur oleh Islam. Insya Allah, itu yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah, di zaman Rasulullah SAW, mubarak alaihi wa ala alih, Rasulullah tidak punya Facebook. Ya, enggak ada kan akun Rasulullah enggak punya Instagram. Dia enggak pakai yang namanya WhatsApp video, enggak ada. Betul enggak, Ji? Dia enggak pakai segala macam media. Yang dia pakai apa? Yang beliau pakai apa? Hati. Dari situ kemudian bersumber sampai nyampe ke Indonesia coba. Bisa-bisanya kita sekarang menjadi muslim. Pemirsa menjadi muslim muslimah. Dari Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Artinya sebenarnya kalau kita mau nyebarin Islam, sebenarnya kita tiru aja Rasulullah. Pertama, ya be a good Muslim lah. Jadilah Muslim yang baik, nanti juga nyebar sendiri. Apalagi kan baik di Indonesia ataupun di dunia, semua bisa berkembang dengan cepat. Dengan apa coba? Giving sample. Dengan contoh. Benar. Jadi kalau mau menyebarkan Islam dengan kecepatan yang cepat seperti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi, ya jadi contoh, Bos. Jadi contoh. Orang pastilah suatu saat dia akan coba-coba nyontoh si A, ternyata jelek. Dia pasti mikir kok, oh ini bukan contoh saya. Dia pilih lagi si B, jang, bukan contoh saya. Dia pilih lagi C, bukan contoh saya. Pilih lagi D, bukan contoh saya. Lalu kemudian ada kita. Di antara beberapa sampel, ah, ini langsung automatically. Tapi sekarang, kitanya gak bisa jadi contoh. Bagaimana kemudian kita berharap orang-orang bisa mengikuti kita, betul? Apalagi sekarang kita merasa kehilangan contoh pula lagi. Sehingga kita merasa perlu mencontoh orang. Aduh, subhanallah. Ketika kemudian beberapa waktu yang lalu ya, saya berpikir tentang bahwa tidak ada misalkan pemimpin muslim yang jujur misalkan. Saya tuh langsung termenung. Saya mengingat Profesor Din Samsudin misalnya. Bagaimana beliau membawahi seratusan lebih perguruan tinggi Muhammadiyah. Dengan 50 ribu lebih institusi Muhammadiyah. Lalu saya melihat sosok beliau. Apakah beliau pernah nitipin map untuk dijual? Janganlah cerita korupsi, cerita misalkan nitip jualan aja. Supaya kemudian organisasi yang namanya Muhammadiyah membeli kepada beliau. Tidak. Kita bicara kemudian ketua PBNU, Kiai Haji Agil Sirat misalkan. Dengan puluhan ribu pesantren-pesantren NU. Tidak pernah kemudian mengatakan, hei NU lu harus beli beras gue nih. Gak ada gitu. Saya kalau dihitung-hitung dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ngikut nih, ngikut Kiai Hasan, Kiai Syukri, Kiai Syamsul. 350 ribu santri-santri gontor gitu ya. Apa ada begitu kita nitip pulpen? Ini pulpen wajib menjadi pulpennya Gontoriyun misalkan. Ternyata tidak juga gitu loh. Oh, saya bilang ini ada sesuatu nih, saya bilang. Sesuatu itu adalah rupanya selama ini kita memang malu-malu mempiarkan diri kita. Lalu kita biarkan orang lain mempiarkan diri kita dari sudut yang kita tidak suka. Bisa dipahami ini? Karena kita tidak mengambil peran itu, maka kita didagangkan oleh orang lain dengan frame-nya mereka. Saat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala lebih kurang lebih lah ya 6.000 rumah tahfiz. 6.000 rumah tahfiz itu kira-kira 600.000 anak-anak yang lagi belajar ngapal Quran. Kalau satu santrinya uang makannya goceng 5.000 tiga kali sehari satu tahun itu 3,2 triliun. Betapa manfaat tuh hidup seorang muslim. Ketika orang bilang Yusuf Mansur enggak ada manfaatnya, gue bingung. 600 ribu nih anak-anak pada makan. Nilai ekonominya dari sisi beras doang 3,2 triliun. Oh, tapi karena bismillah, ini pelajaran PR. Oke, say thank you. Terima kasih. Anda sudah mengajarkan saya untuk mempiarkan diri kita. Tidak semua hal di dalam Islam kita harus sembunyi-sembunyi. Tanya muadzin, muadzin itu harus mengeluarkan suaranya. Coba kalau muadzin semuanya ikhlas, tidak ada yang bersuara. Eh muadzin, mana suara lu? Aduh saya takut dianggap riya ini. Jadi adzannya tanpa suara. Tidak kan, banyak medan yang kemudian, banyak wilayah yang perlu suara Anda. Yang perlu kemudian gegap gempita dari saudara semua. Who are you? Siapa Anda? Tell the world about you. You wanna know about the jilbabers? Look at me. Begitu Bu katakan. Anda mau tahu tentang bagaimana perempuan-perempuan muslimah? Lihat saya. Begitu katakan. Bikin di sini, di belakang itu apa namanya? Tulisan. Iya dong, biar kita menjadi contoh buat orang. Dan supaya kita bisa dicontoh sama orang. Hari ini adalah perebutan media. Dan media terbaik tidak ada kecuali memang diri kita sendiri. Karena kita selama ini pasti kelayar keluyur kemana-mana. Ketika kita kelayar keluyur kemana-mana itulah. Ketika kita di bis misalkan. Ada orang tua naik. Kita udah langsung senyum. Kita panggil beliau. Ibu silakan duduk. Jangan lupa bayarin saya sekalian. Ibu silakan duduk mangga. Oh nak kamu. Udah ibu di sini saja. Subhanallah. Ketika kita duduk di kereta, kemudian ada perempuan separuh baya, ah, cuman ya lebih tua dari kita, bla bla bla, kita kasih duduk. Bagaimana kemudian ketika di jalan, kita ngalah terus, kita diem di perempatan, pokoknya orang lain jalan terus. Ya, kenapa sih Anda tidak bergerak? Karena saya muslim, di mobil saya ada tasbih. Kenapa Anda harus kemudian apa namanya, menjaga akhlak. Oh, karena saya muslim. Kira-kira begitu. Kalau ada orang ngatain kita, kita kasih duit dia. Kenapa lu ngasih duit gua? Padahal gua ngata-ngatain lu. Saya muslim. Saya diajarkan berbuat baik kepada yang berbuat buruk. Orang jadi nyontoh gitu. Kalau kita punya utang sama orang, kita datang kepada dia, kita bayar lebih. Ketika orang itu nanya, ini apaan nih? Kok Anda bayar lebih saya? Saya muslim, saya harus melebihkan. Anda kan tidak minta lebih, saya yang melebihkan. Sebagai kebaikan dari saya. Allahu Akbar. Saudara kemudian diantar sayur asam, pulangin sayur sop. Kira-kira begitu loh. Ya, ada kemudian yang bisa dilihat sama orang, apalagi kemudian kita diizinkan oleh Allah berangkat ke daerah yang berbeda. Habis itu kita berangkat ke negara yang berbeda, lalu orang mencontoh kita. Pak, jujur ya Pak. Bu, jujur. Hari ini dunia no value. Gak ada apa value. Lo mau lihat cuman kemajuan, itu bukan value kemajuan itu. Pengen tahu. Coba aja ada satu orang turun dari mobil, belagu. Lo, ente anggap gak tuh mobilnya? Gak bakal ya, enggak. Value. Orang itu yang diperlukan value, nilai. Ada orang rumahnya gede, mentereng, mewah, bagus, insya Allah mahal. Tapi yang punya, masya Allah, ngegoda, gak ada kebaikannya, banyak kejahatannya. Kira-kira orang kampung itu senang merasakan kehadiran rumah mewah itu? Gak ada. Bagi orang kampung di sana, itu rumah no value. Dan dunia hari ini butuh value. Mereka lagi kehilangan identitasnya. Dan yang punya value, Islam. Cuman yang punya value gak pede dengan value-nya gitu. Islam siapa? Galu Islam. Ayo, go. Penuhin, ayo. Di mana bisa mengabdi, di mana kemudian bisa melayani, di mana bisa berkhidmat. Bismillahirrahmanirrahim, jaga. Kenapa kamu harus menjaga nama orang tua kamu? Karena kamu anak orang tua kamu. Kira-kira begitu. Ya, bila perasaan itu ada, jangankan keluarga, kita bicara klan. Kita bicara suku, kita bicara kemudian komunitas kita, kita bahkan bicara daerah. Tuh. Apalagi kita bicara din, kita bicara Islam. Jangan bikin Rasul menangis, jangan bikin Allah malu. Wah, itu keren tuh. Keren. Begitu kita mau maki-maki orang, kupu-kupu gitu. Keluarnya kupu-kupu. Kita pengen ngomong binatang yang lain nih. Kita lagi mau maki-maki orang nih. Ini saya belajar dari MHN Najib ini. Sebagai muslim, you kalau mau marah sama orang, nyebut kemudian katakanlah, misalkan apa? Iya, gak bisa disebut di sini ya. Tapi karena kita muslim, begitu keluar apa coba? Kupu-kupu. Yang keluar binatang yang cantik-cantik gitu. Ketika orang, kamu kok marahnya? Bagus sih. Iya, saya muslim. Susah saya marah-marah yang begitu. Wah, subhanallah. Pemirsa yang terhormati Allah, jadi pada intinya Islam itu adalah eksperimen, experience yang seperti ditegaskan tadi. Islam adalah uswah, bahkan ditingkatkan lagi uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Ternyata selama ini orang menganggap, ya Islam cuma segitu aja. Itu adalah kesalahan kita sendiri. Bahkan Kiai, saya pernah melihat dalam sebuah social experiment di Amerika, ketika orang-orang Islam bertanya kepada orang-orang bule di sana, bagaimana menurut Anda tentang peradaban Amerika? Dia mengatakan, Amerika memang modern, tetapi saya merasa kering hati saya. Nah, ini buktinya bahwa Islam sesungguhnya masuk di relung-relung hati yang kering itu. Baik, pemirsa, insyaallah nanti kita akan dalami lagi bersama guru-guru kita dan alhamdulillah mesaku, dan saat ini memang kita selenggarakan di sebuah tempat yang sangat spesial, yaitu di Hall B3 G-Expo Kemayoran, Jalan Haji Benyamin Sueb Kemayoran, dan Damai Mesaku di kesempatan kali ini insyaallah akan hadir dua hari, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu, barangkali hari ini atau Minggu besok, khususnya warga Jakarta yang masih berada di rumah ingin menyaksikan acara Islam secara langsung, kami undang untuk datang ke tempat ini. Baik, telah hadir tengah-tengah kita Ustaz Yusuf Mansur. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fahmi Salim, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung. Agak aneh kita tampil dami seperti ini, biasanya di masjid-masjid ya. Pameran ya. Pamerannya bagus loh. Luar biasa. Jadi buat warga Jakarta dan sekitarnya ya, buat yang pada ada waktu bisa kemarin. Bisa belanja. Kiai, ini luar biasa sekali. International Islamic Fair. Saya ke Ustadz Yusuf Mansur terlebih dahulu nih. Ini artinya kita mengakui bahwa ternyata semakin lama dekat untuk tahun-tahun ini Islam khususnya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Maaf, bukan di seluruh Indonesia, tapi di seluruh dunia sudah mulai kehilangan kekerabatan, persahabatan, persaudaraan di sini. Yang satu perang sendiri, yang satu cuek. Nah, ini adalah bentuk upaya real kita untuk bisa menyatukan kembali. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Saya sih sebenarnya pemirsa ya tidak terlalu mau mempercaya begitu saja bahwa tidak ada persaudaraan Islam. Apalagi misalkan antar negara. Buktinya saya saat ini duduk menjadi salah satu dewan penasehat di lembaga yang anggotanya 74 negara. Dan kita asik-asik aja tuh silaturahim apa segala macam. Dan bukan cuma negara-negara yang Timur Tengah ansih ya. Tapi juga Amerika, negara-negara Eropa, ya kemudian negara-negara China, Asia apalagi. Artinya sebenarnya sih, tinggal bagaimana mungkin kita lebih masif mempiarkan yang positif. Okay, gitu. Okay. Kalau menurut Kiai Fahmi, seperti apa? Iya, kita berkaca umat Islam ini kan dinyatakan dalam Quran, inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Tidak boleh kita kapling-kapling, kita tidak boleh kita pisah-pisahkan diskriminasi berdasarkan negara dan geografi ya, wilayah kekuasaan. Dulu Eropa, sebelum sekarang jadi Uni Eropa, dia kan bikin dulu masyarakat ekonomi Eropa. Dia punya fakta pertahanan NATO, Eropa. Jadi sekarang dia menyatu, betul-betul menyatu. Ekonominya, politiknya, dia punya parlemen Uni Eropa, pasar uangnya, kemudian punya mata uang bersama euro, ya kan? Nah, sekarang ini kita punya momentum bagus nih, Ustaz Yusuf Mansur. Dengan adanya International Islamic Fair, kita berharap bisa mendorong persatuan negeri-negeri muslim untuk bisa memaksimalkan sumber daya ekonominya, potensi ekonomi untuk jadi pasar Islam bersama. Jadi dan ini bukan sara. Ini bukan sara. Ya, jadi sekarang kita ngeri, kita ngeri dikit-dikit mau bicara nanti, wah sara-sara begitu ya. Tetapi kalau kita lihat, tadi ada poin yang sangat penting yaitu memaksimalkan, Ustaz Yusuf Mansur. Jadi selama ini apakah kita kurang maksimal untuk bisa mengkondisikan persatuan kita, persaudaraan kita? Ya emang soal memaksimalkan ini memang PR kita semua ya. Bahkan diri kita sendiri kan tidak juga terlatih ini, belum terlatih untuk memaksimalkan potensi diri kita. Kita masih banyak nganggurnya, masih banyak bengongnya, masih banyak lalainya, masih banyak kemudian kurang manfaatnya. Apalagi ketika bicara tentang kota, berbicara tentang negara, berbicara tentang global dunia, Masya Allah. Disinilah pentingnya kemudian anak-anak muda muslim-muslimah bangkit. Ya, bangkit kemudian unjuk gigi, berperan secara aktif. Jangan sampai yang aktif itu yang jelek-jelek gitu. Yang aktif yang jahat-jahat, yang aktif yang buruk-buruk. Sementara yang baik-baiknya tidak akrab juga dengan kegiatan-kegiatan PR, sokmed, apa segala macamnya. Sehingga yang terpublish ya, yang begitu-gitu. Bentuk acara-acara seperti ini, bisa kita katakan sifatnya kan momentum, seperti momentum saja untuk tiap tahun kita selenggarakan di bulan apa. Tetapi kita melihat barangkali ini kritik bagi kita, Ustadz Fahmi. Istilahnya konsistensi untuk bisa saling mengkaitkan di sini. Artinya seperti ini, ada peristiwa di Suriah, kemudian di Palestina. Orang sekedar, mari kita kumpulkan dana, setelah itu selesai. Nah ini kan artinya mereka, saudara-saudara kita, butuh konsistensi di sini, Ustaz Fahmi. Apakah cukup dengan diselenggarakan acara-acara seperti ini? Ya, konsistensi kan mesti dibangun dari dasar. Jadi pertemuan-pertemuan tahunan, nanti jadi pertemuan 6 bulan sekali, nanti jadi pertemuan bulanan, ya. Itu kita jangan pandang remeh ya pertemuan-pertemuan yang awalnya kecil seperti tapi insyaallah kalau kita niatnya bagus, ikhlas, ini bakal jadi gerakan yang besar, gerakan yang mendunia. Sekarang Mas Agung, dulu kita cuma tahu ada yang namanya World Economic Forum. Forum ekonomi dunia. Sekarang sudah ada Islamic World Economic Forum. Forum ekonomi negara-negara Islam di dunia. Nah, itu sekretariat jenderalnya kan di Malaysia. Ya. Kemarin baru diadakan di Indonesia. Okay. Jadi kita bisa sebenarnya. Nah, ini kan hari ini Hari Santri Nasional ya. Nah, ibu bapak ya, buat santri-santri, dari puluhan tahun yang lalu, kita hidup udah di dunia internasional. Ya, kita jadi santri, ente dulu jadi santri 112 negara kan. 112 negara nih, satu asrama tuh macam-macam. Ya Al-Azhar. Ya Al-Azhar. Iya betul itu. Nah, buat teman-teman yang gontor dan anaknya gontor, cucunya gontor, Deki sekarang ini. Itu kan udah ASEAN. Enggak, yang di pesantrenannya ada yang dari Amerika. Amerini, Amerita, Amesusi. Jadi sebenarnya kalau bicara talking global itu ya, oh kita udah global sebenarnya. Sudah, ya? Tinggal bagaimana tadi dimaksimumkan. Iya, oke. Nah, gitu kan? Gimana kemudian kerjasama ini memang wujudnya negara sih. Kalau negara memang pasti paten itu. Ya Ustaz Fahmi, mungkin Ustaz Fahmi yang sudah sering keliling di negara-negara Islam di sini. Artinya memang kita masih terbuka peluang lebar kan untuk terus menyatukan di situ. Iya, kalau dari segi kita mau menyatukan politik umat, ini agak susah. Kita kalau mau mulai masukin dari politik, ini rada repot. Di Indonesia aja banyak partai politik. Islam enggak, agenda pilkada aja kagak menyatu. Ya kan? Apalagi tingkat global. Ini ada konflik di Timur Tengah, konflik di ASEAN, konflik di mana-mana. Kagak bakalan bisa. Kita mesti masuk dari ekonomi. Potensi ekonomi kita luar biasa. Cuma ini kurang dimaksimalkan. Sebab itu kita pengen ini jadi gerakan, ada entrepreneurship. Rasulullah dulu kan sebelum jadi Nabi Rasul, dia berdagang dulu. Rihlatas syita'i wassaif falya'budu rabbahadal bait. Nah makanya diingetin sama Allah, jangan lupa ibadahnya. Kalau udah sukses jadi orang. Tapi ini menarik Mas Agung, yeah. Pemirsa ya. Kalau tadi bicara negara-negara Islam, katanya identik dengan Timur Tengah. Oke, kita sekarang bicara New York. Kalau saudara-saudara hari ini ke New York, itu gak kelihatan kayak New York itu bukan kota muslim. Kota muslim New York loh, New York tulisannya ya. Nah itu New York itu sekarang di sudut mana aja masjid. Yang namanya label halal, halal guys segala macam itu. Wah, elah kita nengok kanan halal guys, nengok kiri halal guys. Jadi kalau kita bicara misalkan Perancis, oh subhanallah. London, nah, besok saya ke London nih, mau nitip apa ya? Itu artinya gini ya, betapa kemudian kita ini dikecilin dengan berita-berita you are nothing. You are loser. You are kalaher. Yeah. No. You are menanger. Yeah. Ente ini bagus. Gak percaya. Look itu lihat ya. Yeah. Listen, denger. Yeah. Walk, jalan. Yeah. Look, lihat. Saudara-saudara itu banyak. Hari ini bos, di hampir semua perguruan-perguruan dunia, perguruan tinggi dunia, ada musholanya. Hari ini. Kita kalau pergi ke Amerika, ame bini, ya. Yeah, Amerika, ambini, itu di setiap bandara ada yang assalamualaikum dan dia muslim. Besok ini November 2017, insya Allah Indonesia menerbangkan pesawat perdana, Jakarta tu Jeddah, Makassar tu Jeddah, ya Medan tu Jeddah, yang pilotnya Hafiz. Wow. Silakan. Abu Karinya berjilbab dong. Pasti. Oh mantap. Yang punya kenalin dong. Iya, kenalin. Ya. Terakhir jadi komisaris. Ya. Ustaz yang Fahmi, ngomong dulu aja ya. Ini yang terakhir untuk saya kata sini. Yang terakhir ini, artinya Islamofobia itu justru bisa dikatakan sesungguhnya adalah pengakuan secara jujur dari kekalahan mereka ketika kita tumbuh berkembang, begitu Ustaz Fahmi. Islamofobia itu memang karena mereka takut. Potensi panik, umat bos, ini panik. Besar, jumlahnya besar, ekonomi kita besar. Haji setiap tahun coba, ekonomi haji itu luar biasa. Pesawat terbang dari seluruh dunia. Ya, orang ekspor impor luar biasa, buah-buahan, tekstil. Apa segala macam. Nah ini sekarang kita jadikan ini momentum, ini kita bisa ciptakan lebih besar lagi, mendunia lagi dengan gerakan jaringan-jaringan para ustadz ya, kayak Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz siapa lagi yang punya jaringan global internasional, kita bisa, insya Allah. Melepaskan umat dari kemiskinan. Terima kasih Ustadz Fahmi, Ustadz. Insya Allah nanti kita akan dalami lagi bersama guru-guru kita dan alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita salah satu syekh yang berasal dari Amerika, yaitu salah satu masjid yang ada di sana. Kita akan berbincang-bincang tentang Islam atau kondisi Islam yang ada di sana, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan kita masih berada di suasana yang sangat luar biasa sekali. Di kesempatan kali ini, kita berada di International Fair, Islamic International Fair, dan alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita, seperti yang telah kita bahas tadi, Universitas Islam. Telah hadir tengah kita yaitu Sheikh Bashar Arafat, beliau berasal dari Baltimore, Washington. Beliau adalah salah satu imam masjid yang ada di sana, dan juga nanti Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Fahmi Salim, kita kembali nanti berbicara tentang universalitas Islam yang ada di dunia. Kita akan mulai terlebih dahulu dari Imam Masjid yang ada di Amerika, yaitu Syekh Bashar Arafat. Assalamualaikum. Syekh Bashar Arafat, how are you today? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Welcome to Indonesia. Great. How many times you've been in Indonesia? You stay in Indonesia. How many times? I think so far 6 times. Okay. You've living in America for how many years in America? 27 years. Now it's better to introduce yourself to our viewers. Sure. Okay, go ahead. First of all, I'm really honored and delighted to be here. Thank you very much for the wonderful invitation to be at this International Islamic Fair and to talk about the important topic of Islamophobia in the United States and Islamophobia in Europe and the situation that we are living today. But just first, my name is Muhammad Bashar Arafat, originally from Damascus, Syria. Came to the United States in 1989. I was imam at the Islamic Society of Baltimore, and then later on a campus imam at Johns Hopkins University. And then in 2000, I started an organization called Civilizations Exchange and Cooperation Foundation in order to counter the ignorance we have in America about Islam. And at that time, people would say clash of civilizations. And in order to counter that, I did not want only to have lectures, but I wanted to have an organization that create programs in universities, in churches, and synagogues. Ya, jadi pada intinya, Syekh telah membentuk semacam yayasan di sana untuk mengonter seperti yang tadi dikatakan oleh guru-guru kita, ada semacam Islamic phobia yang muncul di sana. Dan ini memang pentingnya kita untuk membuat seperti yang Ustaz Yusuf Mansur katakan tadi, menjadi PR dari diri kita sendiri. Nah, so you've been dealing with the people in America for about 20 years. Maybe you can tell the latest situation right there. I just would like to say that it's really a problem right now for people who are living outside the United States, and all what they see is the media, all what they see, CNN, ABC, CBS, and the same thing. People in the United States, they see about Islam and Muslims, ISIS, and Daesh and Al-Qaeda, and they think all Islam and Muslims are like that. The question for the people of Indonesia, this is my question to the people of Indonesia, what are you going to do to make a change in the United States, in Europe, and all over the world? I just came back from Japan 3 days ago. I was doing a program there, and I asked my the assistant who was with me, I said, so what do you know about Islam? He said, what? What is Islam? Islam. I said, he said, what is Islam? He has never heard of the word Islam. About Islam? I said, have you heard of Prophet Muhammad? Okay. Sallallahu alaihi wasallam. He said, what? He has never heard of the word Muhammad. I said to myself, to be honest with you, wow, Indonesia is not too far from Japan. Yeah. What is Indonesia doing? Responsibility. What is Indonesia doing to reach out to Japan? What is Indonesia doing to reach out to America? My question to my wonderful brothers and sisters in Indonesia, you have a wonderful culture, wonderful way of presenting Islam, moderate, Islam of coexistence and respect for diversity, respect for religious diversity. Why you don't show us that in America? Why you don't send delegations after delegations after delegations to reach out to people in the Midwest of America, in Texas, to reach out to people in Oklahoma, to reach out to the Bible Belt? The people are not against Islam, but they are against ignorance, and they are against what they are told, that those people want to kill you. Okay, then we are against them. But once they know who we are, wallahi, they open their doors, they open their churches, they support us. So I see the problem is with us. that we are not creating programs that are, you know, tailored to the people in the United States, number one. Number two, if I may, and then you can translate whatever you would like to translate. Number two, I have seen that we have a big problem in our religious institutions in the Arab world and the Muslim world, that the imams, when they graduate, they have never studied one course about the mentality of the American people, the mentality of the European people, the history of America. So before you go and do da'wah, you have to understand who are those people. Allah subhanahu wa ta'ala spoke about Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. He is the one who sent among the unlettered people one of them, a messenger who is Qurayshi, who knows their culture, who knows their history. So when he migrated to Medina, even Medina, some of the people of Quraysh, they had a problem in adjusting to the culture, to the culture of Medina, and it's all Arabia. When Rasulullah ﷺ welcomed different tribes from Arabia, he allowed them to read the Quran in their qira'ah. That's why today we have al-qira'at. What is qira'at? Qira'at are really cultural diversity in Arabia. Today, we have a responsibility for our imams, for our female da'iyat, to understand the mentality of the people in America. From my experience of 25 years, the people are so open when they meet with you, when you invite them for tea, for lunch, wallahi they are changed 180 degrees. And that's why when I attended here this fair, and I have seen the grand opening and the wonderful muwashahat, I said, imagine if this is shown in Washington. Imagine if this was shown in New York. This will be wonderful. So I just want you to know, we have some people who are making money in making you look bad and making me look bad. That is their business. That's a business today. And we have to have our own business, how to show them that they are wrong, and they are wrong, and they are wrong. Okay, Ustaz Yusuf Mansur, menarik sekali apa yang dikatakan oleh beliau tadi. In English, please. To train our imams to give the khutbah in English. Artinya kita masih banyak PR seperti yang dikatakan tadi. Banyak kekurangan yang harus dibangun sekali dalam metodologi dakwah kita. Apa tuh? And no, many our students now are studying there. They are trying to tell Islam to the Japan. Me personally, we opened Baitu Tahfiz, yani a home of Tahfiz for learning Quran, for everything in Japan. Alhamdulillah, this year, Alhamdulillah. But our world is too wide, too big. So the world invite you all, huh? Roaming, gani? Dunia ini nunggu anda semua. Persis kata beliau, nunggu. Jepang katanya dekat. Kemana aja? Where are you? Kemana aja? Gitu. Yeah. Nah, ini berita baik. Nah, good news from him. Kalau dikatakan begitu, artinya ada sesuatu yang perlu dibenahi di sini. Dalam metode seperti apa yang perlu dibenahi untuk bisa berdakwah secara internationally seperti itu? Ya, dai harus memiliki persiapan, ya, memiliki kekuatan, ya, kekuatan ilmu, kekuatan wawasan, bahasa juga. Sebab Nabi SAW juga kan diutus masing-masing dengan lisan kaumnya, ya. Jadi harus kontekstual, ya. Tadi beliau menyinggung tadi tentang apa? Dai di luar negeri, terutama di Amerika, di negeri-negeri di mana banyak Islamofobia, itu mesti mengerti mentalitas. Kemudian mesti mengerti kebudayaan mereka. Supaya kita bisa melakukan pendekatan secara khusus, ya, dan masuk dari pendekatan itu bisa menjelaskan Islam kepada mereka. Gitu. Ya, kembali ke Syekh Basar, artinya talk about the Islamic phobia, maybe your experience with the things that call Islamic phobia right there. What is the wrong way? So the people in America often say that Islamists have a phobia in Islamic. What is the things? What is the most thing that make the people right there call out Islamic phobia? So just to understand your question, what is the reason? Especially in America, maybe in the Western, call us Islamic phobia. What's the cause right here? I just would like to say some people today, they take from the history of the clash between the Muslims and the Romans and the Byzantines, and they say, look, Islam was spread by sword, okay? And then they would say, look how Muslims came to Spain. And then they would say, look how the Muslims in Turkey, they came and they tried to attack and colonize different European countries. So I just want you to know that some people are really looking at the relation between Muslims and Christians from a militant perspective and the wars that took place in the past. It is our responsibility today to stand up in America and other parts of the world and to share with the people that we should not let the past to control us. Today, whether we like it or not, we are living in a time where the people are migrating from place to place. We are living in a time where millions of Syrians today and Iraqis are migrating to Europe and to America. Whether we like it or not, we are living in a small world now where people of the East are coming to the West and people of the West are coming to the East. So we have to address those issues from an interfaith perspective, from a spiritual perspective as well. And that's why I always say in America that the message of Islam is mercy for mankind. Rahmatan lil alameen. And in order to be mercy for mankind, you have to address those issues with the touch of mercy, as Allah always started each surah in the Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim. Even Surah Bara'a, that does not have Bismillah, Allah said it in Surah An-Naml, وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانِ وَإِنَّهُ. So, 114 Surah, 114, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah could have had said Bismillah Al-Qahhar. He didn't use Al-Qahhar or Shadidul Iqab, but he used mercy, because if you want to speak to the Americans, if you want to speak to the British or the French or the Germans, the people need to see that really what you have is mercy, peace, and development. Thank you very much for your coming here, Ustaz Yusuf Mansur. Kiai Fahmi nanti insya Allah juga akan membahas tentang Universitas Islam, tapi ada satu hal, poin yang sangat penting sekali, bahwa kita sepakat dengan yang disampaikan oleh guru kita tadi, ada pekerjaan besar yang perlu kita bangun kembali. Seorang PR, public relation di sini dibutuhkan skill untuk bisa menampilkan produknya. Kalau kita anggap kita bangga dengan Islam, tentu saja kita tidak perlu malu untuk bisa menceritakan kepada orang-orang yang belum memeluk Islam bahwa Islam memiliki pride yang sangat luar biasa. Islam memiliki gengsi di sini. Nah, insya Allah bahasan tadi akan semakin memberikan wawasan bagi kita bahwa pekerjaan rumah ini bukan pekerjaan kita sendiri, tetapi ini adalah pekerjaan kita bersama. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Mengangkat tema tentang Islam, agama yang sempurna, agama yang lengkap dan berlaku universal. Tentu saja berbicara tentang universal, kita menganut prinsip yaitu tentang ukhuwah Islamiyah. Bagaimanakah memahami ukhuwah Islamiyah? Ustaz Fahmi akan menjelaskan kepada kita. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala hadihi ila yaumiddin amma ba'du. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengunjung International Islamic Fair 2016 yang mudah-mudahan kita juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada enggak jamaah di sini yang tahu bagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam? Bisa kita baca bareng-bareng? Ini doa sangat terkenal, ya. Doa yang biasa dibaca, kalau dulu saya baca sebelum berangkat sekolah tiap pagi dibimbing orang tua saya. Rabbishrahli, ya. Kita sama-sama baca ya, boleh ya? Yang di rumah juga pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi usdud bihi azri. Kita tahu doa ini adalah dinyatakan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan dalam segala urusan beliau, betul? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah untukku dada. Dada aku engkau lapangkan. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Ya. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan lepaskanlah uqdah, kesulitan di dalam lisanku ini ketika menyampaikan sesuatu, ketika mentabligh, ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan tabligh kepada musuh maupun kepada kawan. Lepaskanlah kesulitan itu di dalam lisanku ini. Kemudian poinnya dari doa ini, saya ingin menyoroti perkataan Nabi Musa alaihissalam, waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri. Ya Allah, jadikanlah untuk aku seorang Harun sebagai wazir, sebagai penopang, sebagai pendamping, sebagai, kalau wazir diartikan sekarang itu menteri, yang mendampingi saya, yang membantu saya. Haruna akhi usdud bihi azri, dan kuatkanlah ya tekadku dengan siapa? Dengan kehadirannya Harun. Di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu clue, ada satu petunjuk yang luar biasa. Betapa pentingnya kita memiliki persaudaraan. Kita ini hidup tidak sendiri, kita berjuang tidak sendiri, apalagi kalau kita berbicara tentang konteks global, bagaimana umat Islam ini ya menghadapi banyak tantangan-tantangan yang luar biasa. Tadi Syekh Bashar Arafat mengatakan begitu luar biasa tantangan tentang apa? Islamofobia di barat. Kesalahpahaman mereka. Ya. Kemudian lagi, belum lagi konflik internal di negeri-negeri kita, negeri-negeri muslim. Ya, belum lagi tantangan-tantangan yang lain yang luar biasa. Tentu kita harus hadapi ini, terutama dalam menghadapi tantangan global, kita perlu adanya persaudaraan Islam di tingkat global. Kita tidak bisa, kita bukan siapa-siapa. Kalau kita hanya berjuang sendiri, kalau kita hanya menyampaikan Islam ini sendiri, tanpa ada pendamping, tanpa ada yang menemani, tanpa ada yang mendukung, tentu kita akan kesulitan. Nabi Musa saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan dakwahnya, tekadnya untuk menghadapi tiran yang sangat luar biasa yang bernama Fir'aun, tiran yang disebut di dalam Al-Qur'an, yang dia mengklaim dirinya qala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling hebat, paling tinggi. Wa hadhil anharu tajri min tahti, dia mengatakan ini sungai, semuanya sungai Nil mengalir di seluruh daratan Mesir, di wilayah yang dikuasainya itu, karena apa? Karena perintahku, kata Fir'aun. Dia perlu orang saudara yang bisa menopang dan membantu beliau dalam berdakwah. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat lagi di dalam Al-Qur'an pentingnya kita beruhuwah. Ya, berjuang memperkenalkan Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin dengan saudara-saudara kita, dengan umat Islam yang ada di berbagai benahan dunia yang lain, di dalam Al-Qur'an juga banyak disinggung. Ya, coba kita baca surat Thaha ayat 42. Ada yang baca? Ada yang punya mushaf di sini? Thaha 42. Ya. Ya. Ibu, jamaah, ada yang bawa mushaf? Minimal dari gadgetnya, ya. Bisa kita baca di situ. Betapa beberapa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita agar sukses berdakwah ini dibantu oleh saudara. Dibantu oleh adanya manhaj, adanya metodologi yang benar. Dan dibantu dengan apa? Adanya kekuatan spiritual. Di sini disebutkan di dalam ayat 42 surah Taha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan, memerintahkan kepada Nabi Musa, idhab anta wa akhuka, ya, idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dhikri. Coba ulangi, idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dhikri. Ini luar biasa. Pertama, Allah perintahkan, pergilah engkau. Engkau, wahai Musa, pergilah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya semangat, optimisme, bergerak. Dakwah itu harus bergerak. Gak bisa diem. Tadi beliau sudah singgung, banyak orang menunggu, ya, ingin mendapatkan cahaya petunjuk dari Islam, tetapi kalau kita tidak bergerak dari tempat kita, tidak akan sampai dakwah itu kepada mereka. Idhab, pergilah engkau wahai Musa, wa akhuka, anta wa akhuka, engkau bersama saudaramu Harun. Maka kita perlu bangun jaringan, kita perlu bangun konektivitas, kita perlu bangun network untuk memperjuangkan dan memperkenalkan dakwah Islam ini ke seluruh dunia. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taniya fi dzikri, jangan engkau lupakan, jangan engkau lemah dalam mengingat aku, kata Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi prinsip-prinsip secara umum untuk bisa menyatukan Islam atau yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persatuan Islam. Tetapi tentu saja kita butuh satu langkah-langkah konkret, khususnya yang harus kita mulai daripada diri kita sendiri. Insya Allah langkah-langkah tersebut akan kami sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One dimanapun berada, kita sekarang berada di dunia yang begitu luar biasa tantangannya. Kalau kita ingin menyampaikan dakwah Islam sebagai rahmatan lil alamin dengan berhasil, kalau kita ingin menunjukkan, ya, kepada dunia tentang hakikat Islam yang sesungguhnya, maka kita harus mulai dari diri kita. Kita tidak akan bisa memperbaiki dunia ini kalau kita tidak bisa memperbaiki internal hubungan di antara umat Islam. Maka ukhuwah Islamiyah ini menjadi mutlak diperlukan. Mutlak untuk kita jaga. Sebagai pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Betapa banyak konflik di dunia ini, terutama di negeri-negeri muslim, itu karena tidak menghayati dan tidak mengamalkan isi kandungan daripada ayat ini. Bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kalau ada perselisihan, fa'aslihu bain akhwaikum, damaikanlah dua orang saudara yang sedang berselisih faham. Oleh sebab itu, kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, ya, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini, kita perlu adanya kode etik. Kode etik dalam menjaga dan membangun ukhuwah di antara umat Islam, agar umat ini menjadi umat yang besar, umat yang disegani, umat yang dihormati oleh kawan maupun lawan, kaum muslimin. Maka disebutkan yang pertama, jamaah sekalian dirahmati Allah, Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Yang pertama, kalau kita ingin jaga ukhuwah Islamiyah, ya, kita mesti jauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, yaitu apa? Jangan kita merendahkan orang lain. Jangan kita sekali-kali meremehkan orang lain. Jangan kita sekali-kali merendahkan, meremehkan organisasi lain, kelompok lain, jamaah lain. Mereka masing-masing kelompok organisasi Islam ini memiliki prestasi. Masing-masing memiliki kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan Islam di tanah air kita. Dan juga bahkan di dunia. Maka kita harus saling hormat-menghormati. jangan kita saling menghina, apalagi meremehkan. Gak boleh ada satu jamaah, satu kelompok merasa paling hebat, paling benar sendiri, paling masya Allah, ya, paling dijamin masuk surga. Ya. Ini penyakitnya umat Islam ini kalau dia punya merasa asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi orang yang kita remehkan, kelompok jamaah yang kita remehkan, bisa jadi mereka lebih baik daripada kita. Ini prinsip yang harus kita tanamkan. Prinsip yang harus kita amalkan. Jangan sekali-kali kita meremehkan atau merendahkan kelompok, organisasi, dan jamaah lain kalau kita ingin membangun ukhuwah Islamiyah dengan kualitas yang tinggi. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang kedua, wala talmizu anfusakum. Di dalam tafsir disebutkan la ya'ib ba'dukum ala ba'din. Jangan kalian menjelek-jelekkan satu kepada yang lainnya. Ya. Kita enggak boleh saling menjelek-jelekkan, memojokkan kelompok lain, jamaah lain, organisasi lain, meskipun kita berbeda pandangan, ijtihadnya dalam masalah-masalah, baik itu masalah keagamaan, baik itu dalam masalah keduniaan, pilihan-pilihan politik, pilihan-pilihan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, kita tidak boleh saling menjatuhkan, mengejek, dan menghina. Wala talmizu anfusakum, insya Allah. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ukhuwah Islamiyah ini tegak, bisa berdiri dengan kokoh, bisa menyatukan seluruh potensi umat Islam agar menjadi umat yang menang dalam pertarungan peradaban global dewasa ini, maka yang ketiga yang harus kita jauhi adalah wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling melemparkan, melontarkan ya, bahasa-bahasa, sebutan-sebutan, stigma-stigma yang buruk yang tidak disukai oleh orang lain. Dulu penjajah orientalis mengacak-acak kita, kesatuan umat Islam di Indonesia ini, dengan istilah kaum santri, kaum abangan. Dulu mereka memecah belah kita dengan politik divide et impera. Farrik tasud, pecah belahlah supaya kamu bisa memimpin dan memenangkan pertempuran. Itu kaidahnya penjajah kita. Ya. Sekarang umat Islam dipecah belah, diobok-obok oleh perilaku oknum-oknum dari dalam diri kita sendiri. Ini bermasalah. Satu mengatakan ada Islam tradisionalis, ada Islam modernis, ada Islam progresif, ada Islam reformis, Islam liberal, Islam anu, Islam ini, dan lain sebagainya. Kita dipecah belah dengan istilah-istilah sosiologis. Ya. Dipecah belah. Ya. Belum lagi nanti ada oknum-oknum, jamaah-jamaah, kelompok-kelompok, masing-masing punya fanatik, kelompok fanatik, pengikut fanatik, fans boynya masing-masing, mengagung-agungkan ajaran gurunya, mengagung-agungkan ajaran kelompoknya, menjelek-jelekkan, memberikan label yang buruk kepada kelompok lain. Ada gak yang kayak gitu? Ada, banyak pak. Ya. Satu, misalnya nih, nyebut itu kaum cingkrang. Ya, kaum cingkrang. Satu nyebut, oh itu kaum sarungan. Satu nyebut, dia gak tahlilan, disebut, oh jangan ikut kelompok itu, ntar lu mati kayak kucing kagak ditahlilin. Subhanallah. Satu lagi, bilang begini, eh lu jangan ikut kelompok itu, ntar jadi kelompok penyembah kuburan. Salah faham. Dan ini terus diperdalam, diobok-obok kita ini, persatuan dan kesatuan umat Islam, dengan istilah-istilah yang memancing stigma yang negatif dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Karena kita tidak dewasa, kita tidak berlapang dada atas adanya fakta keberagaman ijtihad yang itu harus dihormati oleh setiap muslim. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keempat, Allah menyatakan di dalam surah Al-Hujurat ini untuk menguatkan, mengokohkan ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwatun, itu adalah apa? Ijtanibu katsiran minaz-zann. Jauhi prasangka buruk. Satu ormas, satu kelompok, satu jamaah. Jangan suka suuzon kepada yang lain. Ya. Satu komplek, jangan suuzon kepada komplek sebelahnya. Satu jamaah, jangan suka suuzon kepada jamaah sebelahnya. Iri-irian, ya, suka jelek-jelekin, ya, selalu berburuk, berburuk sangka. Nah ini repot, ya. Kadang-kadang dalam satu pengajian, ya, satu pengajian, 10% isinya materi pengajian, 90% isinya gosip. Gosip tentang jamaah anu, gosip tentang kelompok anu, suuzon sama anu, suuzon sama ini. Bukannya kita menguatkan akidah, menguatkan akhlak, menguatkan ibadah dan amal saleh para jamaah, kita malah gunakan mimbar-mimbar, panggung-panggung untuk mencerdaskan dan meningkatkan ukhuwah umat Islam ini, malah kita jadikan ajang untuk saling menjatuhkan. Na'udzubillah, contoh, panggung maulid, panggung Isra Mi'raj. Daripada Mubalik lebih banyak menjelaskan tentang keutamaan sirah nabawiyah, keutamaan ibadah sholat. Banyak kita dengar penceramah yang menggunakan panggung itu untuk raddus syubuhat. Untuk akhirnya menjelek-jelekkan kelompok lain yang tidak mau maulidan. Yang tidak ini, tidak itu, dan sebagainya. Jadi, ini sangat berbahaya sekali jamaah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Insya, ini ukhuwah penting. Jangan cari-cari kesalahan orang. Kalau ada celah sedikit, mari kita tutup-tutupi. Mari kita tabayun. Mari kita datangi kelompok itu. Kita nasihati. Kita tegakkan hujjah, iqamatul hujjah kepada orang yang bersangkutan atau kepada organisasi yang bersangkutan. Dan terakhir, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak saling menggibah. Tidak saling membicarakan orang lain yang mana dia tidak ada di hadapan kita. InsyaAllah, dengan mengamalkan 6 rambu-rambu ini, ukhuwah Islamiyah di negeri kita, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita akan kuat, semakin kokoh, dan kita akan bisa menampilkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Amin ya Rabbal ya Rabbal alamin. Terima kasih Kiai. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Saat lagi kita akan kembali dengan kesimpulan dan doa dalam damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita memiliki jumlah umat Islam yang luar biasa di Indonesia ini. Begitu besar, tetapi juga tantangannya besar. Maintenance-nya besar. Maka perlu kita bahu-membahu, ya, saling tolong-menolong, ta'awun alal birri wa taqwa, kita saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah juga kita memerlukan metodologi yang canggih. Kita harus bersama-sama membangun network, menyampaikan Islam ini sebagai pesan yang membawa rahmatan lil alamin, yang membawa keberadaban, dan membawa kemajuan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ta'lim kita, tabligh kita pada sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Maybe in 2 minutes Sheikh Bashar would like give conclusion of our discussion here, right there. Okay. Again I would like to really share with my brothers and sisters that it is the responsibility of each one of us to deliver the words of Allah subhanahu wa ta'ala to the whole world. And Allah is saying, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah is questioning who is better than the one who will carry this message. But if you want to do da'wah, you are الداعي and هناك المدعو. You are the one who is calling and then somebody is called. You have to understand how you are going to reach out to those people. So that's one thing. The last thing I would like to mention, that we have to keep in mind how to graduate global imams and global da'is, not only locals. We need also to keep in mind that Allah is telling us about Ibrahim alayhi salam, inni ja'iluka lin-nasi imama. I'm making you imam for mankind. So today we have a lot of imams for Muslims, but how do you make imams for non-Muslims? How do you make imams for mankind? That's the challenge of all of us, and that's what I have seen is needed, and that's what we are doing in the Washington area for the whole United States and for the whole world. Jazakallah, pemirsa yang terhormat Allah. Pada intinya bahwa pekerjaan dakwah bukanlah pekerjaan pribadi kita masing-masing, tetapi itu adalah pekerjaan kita bersama-sama. Islam telah sempurna dan Allah menyatakan telah disempurnakan dinullah Islam. Inilah tugas kita bersama untuk menjadi sosok-sosok PR yang profesional dalam menampilkan Islam, dalam mendelivery Islam di orang-orang yang tentu saja belum memahami sepenuhnya tentang Islam. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, damai insya Allah untuk kesempatan kali ini. Insya Allah besok kami masih berada di tempat ini, yaitu di G-Expo Hall 3, Hall B3 Kemayoran, yang insya Allah akan menghadirkan guru-guru kita, Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Khalil Nafis, dan Kang Rashid. Agung Islahak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, satu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله يا الله كسيان لكام يا الله أمتنا نبيم حمبام يا الله bagusin kualitas kami ya Allah, bikin kami saling sayang menyayangi di antara kami, dan bikin kami juga bisa menyayangi makhluk-makhlukmu yang lain, bikin kami bisa saling menjaga diri kami ya Allah, saling membantu di antara kami, dan bikin kami bisa menjaga dan membantu juga makhluk-makhluk-Mu yang lain ya Allah. Jadikan kami ya Allah bisa memimpin diri kami dan memimpin diri makhluk-makhluk-Mu yang lain ya Allah. Ya Rabb, bikin kami hidup manfaat buat diri kami, buat sesama kami, dan buat makhluk-makhluk-Mu juga yang lain ya Allah. Bikin kami ya Allah berjaya di setiap jengkal bumi-Mu ya Allah. Bikin kami menang di setiap jengkal bumi-Mu ya Allah. Bikin kami manfaat di setiap jengkal bumi-Mu ya Allah. Bikin kami bisa bergerak, bisa berbuat, bukan cuma untuk keluarga kami, di kampung kami, di daerah kami, di kota kami, tapi juga bikin kami bisa bergerak, berbuat di negeri kami, dan bahkan di dunia-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikan kami kekuatan dan kemampuan yang lebih daripada umat-umat lain ya Allah di muka bumi-Mu ini. Berikan kami ya Allah kemampuan dan kekuatan yang lebih daripada hamba-hamba-Mu yang lain ya Allah, yang kekuatan itu bisa menjadi cahaya buat diri kami, keluarga kami, negeri kami, dan dunia. Dan jadikanlah kami cahaya betul buat semua yang ada di muka bumi-Mu ini ya Allah. Maafin kami ya Allah, kesalahan kami, dosa kami. Dan mudah-mudahan Engkau mau ya Allah meninggikan derajat kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.